kau adalah putih dalam hitamku. Karena kau adalah satu, ku cari dan ku menanti arah. Kau ku tunggu di ujung waktuku sampai kau datang menjemputku. Kau selalu yang aku puja sampai batas yang tak terhingga. Seperti api dengan mataharimu, aku terbakar dalam panasmu. Ketika aku merasa angkuh, kau semakin jauh dan semakin hilang. Ketika tangan dan kaki berkata, akan aku tunggu datangnya waktuku. Iya, engkau cahayaku, aku buta dan tak melihat tanpa dirimu. Aku sesat dan ku tunggu di ujung waktuku sampai kau datang menjemputku. Kau selalu yang aku puja sampai batas yang tak terhingga. Someday you will realize dijadiin lagu akustik, langsung aja komen di bawah sini. Dan buat kalian yang mau beli merch terbaru kita, langsung aja follow Instagram kita di @lgp_smarts nih, yang ini nih di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe and like.